لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين رحمكم الله جماعة صلاة المغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca tentang dua sebab yang merupakan sebab kesempurnaan kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sudah kita ambil sebab yang pertama, yaitu dengan cara kita mengetahui rincian-rincian dari sebab-sebab kebaikan maupun rincian-rincian dari sebab-sebab kejelekan. Dan kata beliau, semuanya ini bisa diketahui melalui jalur Al-Quran wa Sunnah. Kalau kita membaca kemudian kita berupaya untuk memahami makna-maknanya, niscaya kita akan mendapati di sana penjelasan yang sangat rinci tentang sebab-sebab kejelekan dan juga sebab-sebab kebaikan. Niscaya kita akan sampai kepada apa? Ilmu yakin, ilmu yang mantap. Kemudian ketika kita melihat ya pada sejarah yang mana sejarah membuktikan kebenaran apa yang telah dirinci di dalam Al-Kitab wa Sunnah, maka kita akan mendapatkan yang berikutnya, yaitu ainal yaqin. Kita mendapatkan ainal yaqin, yaitu mendapati kebenaran dengan apa? Mata kepala kita sendiri. Oh, ternyata apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Kitab Al-Quran dan juga apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah tepat mencocoki apa yang terjadi pada umat-umat di mana mereka-mereka yang menjalani sebab-sebab kejelekan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang menjalani sebab-sebab kebaikan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sana ada tingkatan-tingkatan ilmu. Yang pertama, ilmu yakin seperti Al-Kitab As-Sunnah yang sahihah. Kemudian tingkat yang kedua, ainal yaqin, melihat dengan kepala sendiri, kepala mata sendiri, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sangat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Tapi beliau ingin mendapatkan tingkatan ilmu berikutnya, yaitu ainal yaqin. Maka beliau berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tampakkanlah kepadaku bagaimana Engkau bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati. Tujuan beliau adalah apa? Ingin sampai kepada derajat berikutnya, ainal yaqin, melihat dengan mata kepala sendiri. Dan nanti kalau kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga, maka itu disebut dengan haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Ya. Kebenaran yang sangat nyata, sudah dirasakan sendiri. Iya. Kemudian sekarang kita masuk ke sebab yang kedua. Dari sebab yang mana kalau kita memperhatikannya, memahaminya, maka kita akan selamat ya, dan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan, adalah kata beliau, an yahdhara mughalatata nafsihi ala hadhil asbab, agar dia waspada, hati-hati jangan sampai dia tertipu oleh dirinya sendiri terhadap sebab-sebab ini. Yakni terkadang seseorang mengetahui bahwasanya ini adalah sebab dari sebab-sebab kejelekan. Kalau dia perbuat, niscaya akan menjatuhkannya kepada beragam kejelekan. dosa-dosa, kemaksiatan, murka Allah. Dan yang lain dia mendapati sebagai sebab dari sebab-sebab kebaikan. Kalau dijalani, niscaya akan mendatangkan pahala, ridha Allah dan surganya. Tapi terkadang, ya, pengetahuannya tadi terhadap sebab-sebab tadi tidak menyebabkan dia menjalani sebab-sebab kebaikan, tidak mendorong dia untuk meninggalkan sebab-sebab dari sebab-sebab kejelekan. Kenapa? Karena tertipu dia dengan dirinya sendiri. Iya. Kata beliau, wa hadza min ahammil umur. Ini adalah di antara perkara penting yang perlu kita ketahui setelah kita mengetahui, mengenali rincian-rincian dari sebab-sebab kejelekan maupun rincian-rincian dari sebab-sebab kebaikan. Fa innal 'abda ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflata minal asbabil mudirrah lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala budda. Sesungguhnya hamba mengetahui bahwasanya maksiat, kelalaian adalah di antara sebab-sebab yang membahayakannya, yang memudaratkannya di dunia dan di akhiratnya. Itu tahu. Tapi mengapa? Pengetahuannya tidak mengharuskan dia, tidak mendorong dia untuk mengerjakan sebab-sebab kebaikan dan meninggalkan sebab-sebab kejelekan, akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Dan di sini disebutkan bahwasanya di antara sebab-sebab al-mudirrah yang membahayakan seorang hamba adalah al-ghaflah, kelalaian. Ya, dikatakan oleh ulama bahwasanya al-ghaflah adalah sebab dari kejelekan ataupun sebab dari semua kejelekan Bani Adam. Tidaklah seorang terjatuh ke dalam satu dosa, dari dosa-dosa, melainkan sebabnya adalah ghaflah, kelalaian, lalai dari muraqabatullah. Ya. Lalai dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, lupa dia ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjatuh ke dalam apa? Dosa dan dosa. Iya. Walakin tughalibuhu nafsuhu bil ittikal. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya yang lain bahwasanya syaitan itu memiliki 3 pintu. Yang melalui 3 pintu ini syaitan bisa masuk. Dan mesti ya kita semua dimasuki oleh syaitan melalui salah satu dari 3 pintu ini. Tidak mau meskipun kita berupaya keras untuk menjaga pintu ini. Pintu yang pertama kata beliau al-ghaflah, pintu kelalaian. Yang kedua pintu syahwat. Ya, pintu syahwat. Yang ketiga pintu al-ghadab, pintu kemarahan. Ya, kalau kita lalai atau kita marah atau kita tertimpa syahwat, maka syaitan akan masuk ke dalam hati kita, menggoda kita, kemudian menjatuhkan kita ke dalam ragam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Iya. Adapun kaum mukminin, meskipun mereka terjatuh ya ke dalam dosa karena sebab kelalaiannya, tapi mereka adalah orang yang senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka terus-menerus di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila terkenai gangguan syaitan, tadzakkaru, langsung ingat Allah, istighfar, bertaubat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, maka setelah itu dia pun bisa melihat al-haq dan al-batil. Kemudian dia tinggalkan itu godaan dari godaan syaitan. Iya. Walakin tughalituhu nafsuh. Hanya saja kata beliau, terkadang seseorang itu terpedaya oleh dirinya sendiri. Bil ittikali ala afillahi wa maghfiratihi taratan. Ada kalanya terpedaya karena dia bersandar kepada sifat maafan dari Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luas. Tenanglah, ya meskipun saya berbuat dosa, kan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Kan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Iya. Kata Allah kan wastaghfiru, wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah Allah janjikan kok ampunan, pemaafan bagi hamba-hambanya yang berdosa. Akhirnya dia terus menerus terjatuh ke dalam dosa dan dosa. Iya. Itu di antara sebab yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam sebab-sebab yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu persis bahwasanya ini adalah sebab yang menjatuhkan dia ke dalam kehinaan. Ya, karena apa? Bersandar, bergantung kepada sifat pemaafan dari Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. wabitaswifi bitaubah tarotan. Dan terkadang dia terpedaya oleh dirinya dengan taswif, dengan menunda-nunda, menanti-nanti taubat. Nanti insyaallah saya akan taubat. Saya kan sekarang masih muda, masih kuat tenaganya. Iya. Insyaallah nanti kalau sudah tua, nanti saya akan bertaubat, memperbaiki diri. Ini diantara sebab yang menjatuhkannya ke dalam kejelekan-kejelekan. Iya. Dia mengucapkan ucapan ini seolah-olah yang namanya ajal itu di tangan dia. Ini diantara bentuk kesombongan. Dia mengatur sesuatu yang merupakan milik Allah. Ajal dia atur, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia atur, nantilah saya kalau sudah umur 50 ke atas mau tobat, mau memperbaiki diri. Ini seolah-olah ajal di tangan dia. Padahal ajal itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa menjamin bahwasanya umurnya akan berlanjut. Ya, apakah dia bisa menjamin bahwasanya 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau sehari lagi, 2 hari lagi dia akan hidup? Tidak bisa seorang pun yang bisa menjaminnya. Ya. Wabil istighfari bil lisani taratan, dan dengan istighfar meminta ampun kepada Allah dengan lisannya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Berbuat dosa lagi, astaghfirullah, astaghfirullah. Berbuat dosa lagi, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, ini yang menyebabkan dia terus ya terombang-ambing di dalam dosa. Terpedaya dia oleh dirinya dengan apa? Istighfar. Karena dia mungkin tahu membaca Al-Qur'an yang Allah di situ menjanjikan hamba-hambanya yang beristighfar untuk Allah berikan kepadanya ampunan. Ya, seperti tadi, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Mintalah kepada Allah ampunan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ataupun berdalil dengan hadis Nabi, masya Allah, berdalil ya di atas kesesatannya ini. Katanya dalam hadis disebutkan, ahlaktu annas bidzunub wa ahlakuni bil istighfar, au kama qala, saya binasakan manusia dengan dosa-dosa tapi mereka berbalik membinasakanku dengan istighfar. Ya, dia bersandar kepada istighfar sehingga dia terus-menerus terjatuh ke dalam dosa-dosa, tidak mau bertobat kepada Allah. Taubatnya hanya pada lisan. Ya, pada lisan saja. Ya. Dia tidak mengerti atau tidak mengetahui ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa inni laghafarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada." Kata Allah, aku adalah Ghaffar, Maha Pengampun bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang mau taubat kepadaku dengan taubat dan nasuha yang terpenuhi padanya syarat-syarat taubat, meninggalkan dosa, kemudian apa? Menyesalinya, kemudian bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Itu taubat nasuha. Adapun taubat yang hanya diucapkan pada lisan dengan istighfar saja, astaghfirullah, astaghfirullah, maka ini faedahnya tidak ada. Kalaupun ada, sangatlah sedikit. Ya, tidak disebutkan di dalam hadis an-nadam at-taubah. Yang namanya taubat at-taubah an-nadam. Yang namanya taubat adalah an-nadam, adanya penyesalan. Ini orang berbuat dosa tidak menyesal, hanya dia beristighfar dengan lisannya, astaghfirullah. Kemudian setelah itu terjatuh lagi ke dalam dosa. Kenapa? Karena hatinya masih ya meniatkan untuk berbuat lagi. Wa bi fi'li al-mandubi tarotan, dan terkadang dia tertipu dengan perbuatannya, yaitu rajin mengerjakan perkara-perkara sunnah. Ya, seperti dia mengerjakan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Kan Rasulullah menjanjikan bahwasanya siapa saja yang dia salat sunnah 12 rakaat, ini saya akan dibangunkan untuk diri surga satu bangunan. Kalau dibangunkan di surga satu bangunan, ya tidak akan kita disiksa. Ya, ini saya kita akan diampuni. Ataupun dengan hadis-hadis yang lain yang semisal dengannya. Ini juga diantara yang menyebabkan dia meninggalkan sebab-sebab kebaikan dan terjatuh kepada sebab-sebab kejelekan, padahal dia tahu. Wabil ilmi taratan, dan terkadang dia terjatuh ke dalam dosa-dosa karena dia bersandar kepada al-ilm, kepada ilmu. Saya kan orangnya sibuk dengan ilmu. Saya kan sibuk dengan apa? Ta'lim. Ya, insyaallah kesalahan saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ke dalam hadis disebutkan, "Innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hut fil ma." Seorang alim itu dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi sampai pun oleh mereka ikan-ikan yang ada di lautan. Tuhan. Sehingga enggak mengapa. saya berbuat dosa. Kenapa? Karena saya sibuk dengan ilmu, dengan mengajarkan ilmu. Na'udzubillah minal jahal. Wa bil ihtijaji bil qadari taratan, dan terkadang dengan berhujah dengan takdir. Ya, ini kan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, bagaimana lagi? Akhirnya dia berbuat lagi. Setelah itu ditanbih lagi, dinasihati lagi, berhujah lagi dengan takdir. Ini juga takdir berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi, berbuat lagi dan berbuat lagi. Ini juga kesalahan besar di dalam beriman kepada takdir. Tidak seperti itu konsekuensinya. Terus kalau kamu misalkan bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, meninggalkan dosa-dosamu, apa ini keluar dari takdir? Tidak kan? Wa bil ihtijaji bil asbahi wan nudhara'i taratan, dan terkadang dengan berdalil dengan orang-orang yang semisal dengannya, itu juga tadinya tuh banyak dosanya loh, sekarang dia sudah taubat, jadi ustaz, jadi kiai. Tadinya ketika dia seumuran dengan saya sama, suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa-dosa seperti itu. Na'udzubillah. Akhirnya dia terus ya berbuat dosa dan berbuat dosa. Ya. Na'udzubillah kalau sampai belum sampai dia ya umur yang dia mau bertobat padanya, tiba-tiba kematian datang kepadanya. Na'udzubillah. Ya. Wa bil iqtida'i bil akabiri taratan ukhra, dan terkadang dengan dia mencontoh ya al-akabir, tokoh-tokoh yang besar yang dia idolakan. Itu saja, kiai saja ataupun kiai saja, kiai saya saja ataupun ustaz saya saja cukur jenggot kok. Kiai saya saja merokok kok. Apalagi saya. Itu berarti kalau perbuatan ini diperbuat oleh alim enggak apa-apa. Iya. Ini juga di antara sebab yang menjatuhkan dia ke dalam kejelekan dan dosa-dosa. Wa katsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunub wa raha hadha bi hadha. Kebanyakan manusia yang jahil tentunya menyangka bahwasanya kalau dia berbuat dosa apa saja, kemudian dia mengucapkan astaghfirullah, akan hilang ya pengaruh dari dosa tersebut. Wa raha hadha bi hadha, dosa ini akan hilang dengan sebab istighfarnya tadi. Ini jahil. Ya, kebodohan yang sangat nyata. Ya. Wa qala li rajulun minal muntasibina ila al-fiqh ana af'alu ma af'al thumma qala subhanallah bihamdih 100 marrah wa qad ghufira dhalika ajma'uh kama sahha 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yawm subhanallah bihamdih 100 marrah hubtat 'anhu khatayah wa la kanat mithla zabadil bahr. Berkata kepadaku, kata beliau, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, salah seorang yang dia menisbatkan dirinya kepada fiqh, ilmu fiqh, ya, saya berbuat apa yang saya perbuat dari dosa-dosa, kemudian saya mengucapkan subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali. Waqad ghufira dzalika ajma'a, semuanya telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga kejahilan berikutnya. Dia hanya memahami iya atau mengambil satu nas ya dan mengabaikan nas yang lain yang berisi ancaman-ancaman bagi mereka para pelaku dosa-dosa. Kama sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih katanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli fiqih atau sedikit mengerti tentang fiqih sehingga dia berdalil. Ini dalilnya. Man qala fi yaum, siapa saja yang mengucapkan dalam satu hari subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, ini saya akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak busa di lautan. Nah itu. Ya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya, siapa yang mengatakan seperti itu? Iya. Ini tentunya pada haknya mereka yang terjatuh ke dalam dosa-dosa dalam kondisi dia tidak menyengaja untuk memperbuatnya lagi, untuk mengulangnya lagi. Adapun pada haknya yang seperti ini, jahil kondisinya, dia berbuat dosa dalam kondisi dia, dalam hati dia ada penyesalan, ingin berbuat dosa lagi yang semisalnya, maka yang seperti ini tidak dapat. Ya, janji yang dijanjikan oleh Nabi di dalam hadis ini. Ya. Wa qala li akhar min ahli Makkah, ada juga orang lain dari penduduk Makkah yang dia berkata kepadaku, kepada beliau, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al, irtasala wa tafa bil bait usbu'an, waqad muhiya anhu dzalik, kami apabila kami penduduk Makkah, salah seorang dari kami apabila berbuat dosa kemudian mandi, kemudian tawaf mengelilingi Baitullah selama seminggu, waqad muhiya anhu dzalik, itu semua dari dosa-dosa telah terhapus karenanya. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Ya. Gampang-gampang dia berbuat dosa dengan apa? Mengambil ayat-ayat yang berisi janji-janji dan melupakan ayat-ayat yang lain yang berisi ancaman-ancaman. Ya. Di antara manusia ataupun kelompok-kelompok ada yang mereka tersesat karena mengambil satu ayat saja ataupun karena mereka hanya mengambil ayat-ayat roja, ayat-ayat yang berisi apa? Roja, harapan-harapan. Ya, berisi ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan melupakan ayat-ayat yang lain yang berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga dia terjatuh ke dalam kejelekan yang sangat banyak. Nauzubillah. Dia terjatuh ke dalam satu dosa besar yang disebut dengan al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesatan yang sangat nyata, kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah, iqab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Dan ada di sana golongan yang lain yang dia hanya mengambil ayat-ayat yang berisi takhwif, ancaman-ancaman, dan dia mengabaikan, melupakan ayat-ayat yang berisi janji-janji, sehingga dia terjatuh ke dalam al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh ke dalam maksiat. Aduh, saya sudah terlanjur. Iya, banyak dosanya. Sudahlah, saya tidak mau tobat. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Akhirnya dia na'udzubillah, tidak mau bertobat kepada Allah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang pertengahan, yang mereka mengumpulkan dua ayat tadi. Yang pertama tentang roja, yang ini menimbulkan atau memunculkan semangat untuk mereka beribadah kepada Allah. Dan yang lain ayat-ayat yang berisi ancaman-ancaman, yang ini mendorong untuk mereka menjauhi daripada dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li akhar, dan juga yang lain ada yang berkata kepadaku, qad suhani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aznaba 'abdun dhanban fa qala ay rabbi inni asabtu dhanban faghfirli فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب فقال أي ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء وقال أنا لا أشك أن لربا يغفر الذنب ويأخذ به. Yang lain juga yang tertipu ya dengan nas-nas yang berisi roja, sehingga mereka bergampang-gampang untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan adalah mereka berdalil dengan sabda Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana beliau bersabda, ada seorang hambaku yang dia berbuat dosa kemudian dia menyesal, ya, bertaubat kepada Allah dengan mengatakan kepada Allah, inni asabtu dzanban faghfir li Allah, aku terjatuh ke dalam satu dosa, maka ampunilah aku ya Allah. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuninya. Tsumma makatha ma syaa Allah, kemudian dia tinggal untuk berapa lama, ya, masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia terjatuh lagi ke dalam dosa yang lain. Maka dia pun kembali kepada Allah meminta ampun, beristighfar. Rabbi inni asabtu dzanban faghfirli ya Allah, aku terjatuh ke dalam satu dosa, maka ampunilah aku ya Allah. Maka Allah pun mengampuninya lagi. Thumma adnaba faqala ay rabbi asabtu dhanban faghfirli. Kemudian dia setelah itu berlewat, ya, berlalu darinya waktu dan dia pun terjatuh lagi dalam dosa. Akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi meminta ampun, bertaubat kepadanya. Inni asabtu dhanban faghfirli ya Allah, aku terjatuh ke dalam satu dosa, maka ampunilah aku ya Allah. Allah pun mengatakan kepadanya, alima abdi, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkannya. Qad ghafartu li abdi, maka sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku. Falyasna' ma syaa, maka silakan dia berbuat sesukanya. Ya. Kata dia, waqala ana la asyuk, dan saya ini pendosa ini yang tidak mau bertobat, yang dia berhujjah dengan nas hadis. Kata dia, ana la asyuku anna li rabban, dan saya tidak ragu bahwasanya saya memiliki Rabb yang Maha mengampuni dosa dan memaafkannya, sehingga saya akan bertobat lagi. Kemudian saya berdosa lagi. Kemudian apa? Bertobat lagi. Ya. Ini keadaan dia dengan keadaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW sangat berbeda. Ya. Keadaan orang yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kata ulama, adalah orang yang benar-benar dia bertobat dari dosanya dengan taubat nasuha, dengan taubat yang terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Hanya saja dia terjatuh lagi, kemudian dia bertobat lagi, meninggalkannya, kemudian juga apa, menyesalinya dengan sebesar-besar penyesalan dan bertekad kuat untuk tidak kembali kepadanya. Cuma qadarullah, jatuh lagi. Sedangkan ini, ya, yang dia berdalil dengan asybah tadi yang disebutkan di atas, dia berdalil dengan orang yang semisalnya, dia bertaubat dalam keadaan hatinya tidak bertaubat, ada keinginan untuk kembali kepada dosa tersebut, hanya sebatas lisan saja taubatnya. Tentunya berbeda keadaannya dengan keadaan orang ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kata beliau, wa hadha ad-darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin min ar-raja wa takala 'alayha. Jenis manusia ini sungguh dia telah bergantung dengan nas-nas yang berisi harapan-harapan. Wa takala 'alayha, kemudian dia pun bergantung padanya. Tapi yang dihasilkan bukan harapan sebenarnya. Tapi apa? Al-ghurur wal amani, tipuan dan angan-angan yang kosong. Kenapa? Karena yang namanya roja beda dengan apa? Al-hurur dan amani, angan-angan. Kalau roja, harapan itu diiringi dengan apa? Amal soleh. Dengan apa? Amalun soleh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka orang yang beriman, kemudian juga berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang yang berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menjalani sebab-sebab dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut ar-raja, yang terpuji. Adapun mereka yang mereka bersandar ya, kepada ayat-ayat yang berisi ya, ampunan Allah, janji Allah, kemudian tidak mau menjalani sebab-sebab dari sebab-sebab kebaikan, apakah taubat ataupun amalan soleh, maka yang ada pada mereka bukanlah ar-raja, tapi angan-angan yang kosong yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujzabih. Tidak seperti angan-angan kalian dan juga tidak seperti angan-angannya ahli kitab. Kata Allah, siapa saja yang berbuat kejelekan maka diancam dengan yujzabih, akan dibalasi dengannya. Ya. Wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi, dan dia bergantung penuh dengan ayat-ayat yang berisi harapan-harapan, yang berisi janji-janji. Ya, bergantung penuh dan melupakan ayat-ayat yang berisi ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi para pelaku dosa-dosa. Ya. Apakah dia tidak membaca ayat yang lain ataupun berpura-pura lupa dengan ayat Allah yang lain yang semisal, wa inni laghafarul liman taba wa amana wa amila salihan. Ya. Sesungguhnya aku, kata Allah, maha pengampun bagi yang mau taubat dan mau beramal soleh. Thummah tada, kemudian mengikuti petunjukku. Apakah mereka juga lalai? Ya. Dengan ayat yang lain yang semisal, nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahkanlah kepada hambaku bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan beritakan pula kepada mereka bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam ayat ini dan juga di dalam ayat-ayat yang lain menyebutkan bukan hanya ayat-ayat yang berisi apa janji, tapi juga ancaman-ancaman, agar kita berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua ayat ini, sehingga kita apa, tidak tersesat ke dalam apa, al-amnu min makrillah ataupun al-qunutu min rahmatillah. Ya, yang keduanya adalah dosa besar, agar jangan sampai kita terjatuh kepada merasa aman dari ancaman Allah, siksa Allah, dan jangan sampai kita terjatuh kepada al-qunutu min rahmatillah, keputusasaan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza 'utiba 'ala al-khataaya wal inhimak fiha saradalaka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillah. wa maghfiratihi wa nususir raja, apabila dia dicela karena sebab dosa-dosanya tadi dan tenggelam dalam dosa-dosanya tadi, maka dia subhanallah bisa membawakan nas-nas yang dia hafal, apakah dari Al-Quran ataupun Sunnah, dan terkadang panjang hafal dia nas-nas yang berisi luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menantangkan semisal wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, bukan hanya yang baiknya saja kok, yang ahlul ma'asi pun kena kok. Ataupun ayat-ayat yang berisi maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun nas-nas yang berisi harapan-harapan. Walil juhal min hadha dhur minan nas fi hadha albab gharaibu wa ajaibu ka qawli ba'dihim wa kaffir mastata'ta min al-khataya idha kana al-qudumu ala al-karimi. Dan bagi mereka orang-orang yang bodoh pada jenis ini, pada model manusia seperti ini, ada hal-hal yang ganjil dan aneh. Ya, kaqauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka dalam syairnya, wa kassir mastata'ta min al-khotoya, silakan perbuatlah dosa-dosa sebanyak-banyaknya semampumu, silakan kau perbanyak semampumu dari dosa-dosa. Idza kana qudumu 'alal karimi, apabila pertemuannya adalah dengan zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan, silahkan perbanyak. Kenapa? Nanti juga kita bertemu dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha dermawan, maha mengampun, maha penyayang. Silahkan diperbanyak dosa-dosa. Na'udzubillah. Ini sangat bertentangan sekali dengan nas-nas dari Alkitab wa Sunnah. Ya. Wa qawlul akhar, dan juga ucapan yang lain, yang juga ucapan yang aneh. Ya. Ucapan yang nyeleneh. Kata mereka, at-tanazzuh minadzunub jahlun bisa'ati afwillah. Membersihkan diri dari dosa-dosa, menjauhkan diri dari dosa-dosa adalah kebodohan. Ya, tentang luasnya ampunan Allah. Jadi orang yang dia berupaya membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan, berupaya mensucikan dirinya dari beragam kejelekan, itu dia kebodoh. Kamu tuh bodoh. Ya. Rahmat Allah itu sangat luas. Kamu dengan perbuatanmu ini, ya, berupaya membentengi diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan, itu karena sebab kebodohanmu terhadap apa? Pemaafan Allah. Allah itu maha pemaaf, maha pemurah. Ya, kamu berbuat seperti ini seolah-olah ampunan Allah itu sempit. Allah itu ampunannya luas. Ya. Jangan sok suci kamu, jangan sok bersih kamu dari dosa-dosa. Ya, na'udzubillah. Wa qaulul akhar, kemudian juga ucapan yang lain yang juga sama, ucapan yang aneh, ya, ucapan yang batil. Kata mereka, tarku dzunubi jara'atun 'ala maghfiratillah wa sisrarun laha, meninggalkan dosa adalah bentuk kelancangan terhadap ampunan Allah. Wa sisrarun laha, dan menganggap kecil ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sangat-sangat jelas sekali kebatilannya. Iya. Wa qala Abu Muhammad ibn Hazm, dikatakan oleh Abu Muhammad ibn Hazm, ra'aitu ba'dha haula yaqul fi du'a'ihi, Allahumma inni a'udhu bika minal ismah. Ini lebih terus, ya, lebih jelek lagi dari yang sebelumnya. Ra'aitu ba'du ha'ula, saya melihat sebagian mereka berkata di dalam doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, dari terjaganya diriku dari dosa-dosa. Saya enggak mau, ya Allah, terjaga dari dosa-dosa, biarkan aku terombang-ambing di dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini adalah doa yang berisi permusuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ditambahkan lagi dengan kejahilan yang ada pada pemikiran mereka. Ya. Ini menunjukkan rusaknya akal mereka. Wa min ha'ula'il maghrurin man yata'allaq bimas'alatil jabr wa anna al-'abda la fi'la lahu al-battata wa al-ikhtiyara wa inna ma huwa majburun 'ala fi'lil ma'asi. Dan di antara ucapan mereka, orang-orang yang tertipu, ya, adalah orang yang dia bergantung dengan masalah jabr, pemahaman jabariyah, yang dia mengatakan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang terpaksa berbuat, ya, tidak ada pilihan. Kita ini keadaannya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, ataupun seperti orang mati yang dimandikan oleh orang yang memandikannya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada ikhtiar kita. Kita berjalan, ya, dalam kondisi dipaksa berbuat ini dan itu, ya. sehingga tidak boleh disalahkan kalau ada orang yang berbuat apa kemaksiatan. Ini sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala kok, ya sudah, jangan kamu nasihati saya, jangan kamu menghardik ataupun mencela saya. Wa annal 'abda la fi'la lahu al-battata wal ikhtiyara. Ini maksud dari al-jabr, yaitu bahwasanya hamba tidak ada fi'lalah, tidak memiliki sama sekali perbuatan. Semuanya itu sudah ya dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtiyara, dan tidak ada pilihan. Ya, kalau dia terjatuh kepada kemaksiatan sudah, ini takdir Allah, jangan dicela. Iya. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi, dan tidak lain dia itu terpaksa ataupun dipaksa ya untuk berbuat kemaksiatan. Iya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, kita tutup dengan satu kisah yang mengandung pelajaran penting yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala di dalam syarahnya ya dari kitab ataupun syarah kitab At-Ta'iyah li Syekhul Islam Zamiyah, yang beliau di situ membantah tentang mereka pemahaman ataupun kelompok Qadariyah. Ya, disebutkan bahwasanya di sana ada seorang yang hulu, berlebihan, ekstrim di dalam menetapkan takdir. Ya, di dalam pemahaman Jabariyah. Ya, dia ini adalah seorang yang ketika diingatkan ataupun ketika dia terjatuh ke dalam satu masalah apa saja, apakah masalah yang besar ataupun kecil, apakah dosa besar ataupun dosa kecil, maka dia senantiasa berhujah, ini takdir, saya terpaksa, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau bertobat. Ketika dia diingatkan, ini perbuatan ini dosa, tercela, terancam dengan ancaman-ancaman yang berat, ini takdir, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian, setiap kali dia dinasihati, ditegur, senantiasa dia berhujah dengan akidah Jabariyah, ini takdir. Ya, sehingga tidak mau bertobat. Sehingga di sana ada salah seorang dari temannya yang berupaya menasihati dia, enggak mempan juga. Ya, berkali-kali, sehingga dia mencari kesempatan ya agar dia bisa menerapkan kaidah ini pada dirinya supaya dia tidak bisa berkutik padanya. Ya. Dan dikisahkan bahwasanya orang ini adalah seorang yang kaya raya dia. Seorang yang memiliki banyak harta, memiliki usaha yang besar. Ya, tidak berapa lama ya datang kepadanya salah seorang dari pekerjanya yang diwakilkan untuk apa berdagang, membawa barang-barang dagangannya. Tiba-tiba datang dalam keadaan kosong tangannya, tidak membawa apa-apa. Ya, saya ya di ataupun saya pulang ke sini melewati satu jalan yang rawan lawan garong. Ya, lawan perampok, dan saya dirampok, jadi harta yang saya bawa ataupun hasil usaha saya, keuntungan saya semuanya habis, raib, diambil oleh para perampok karena saya melewati jalan yang apa rawan tadi. Maka orang tadi yang dia ekstrim ya pada faham Jabariyah tadi ya marah, ya marah sangat besar. Ya, kamu sudah tahu bahwa jalan tersebut adalah jalan yang rawan, banyak perampok, ya, banyak karongnya. Tapi kenapa kamu tetap juga lewat di situ? Apa uzur kamu? Apa alasan kamu? Ini hadza qadarullah wa qada'u, ini takdir Allah dan ketentuan Allah. Bagaimana lagi? Ya karena ini pembantunya, sehingga sama pemahamannya dengan apa? Majikannya. Ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah, bagaimana lagi? Hampir dia mau memukulnya, enggak jadi. Ya, temannya terus ya mengiringnya bersama dia. Tiba-tiba datang lagi ya pekerjaannya yang lain, yang kegiatan dia adalah memelihara ataupun mengembalakan ternak-ternaknya. Di situ ada apa? Unta, ada apa? Sapi, kambing. Datang kepadanya, kemudian menceritakan bahwasannya semua binatang-binatang ternak yang saya gembalakan mati. Ya, karena saya gembalakan di tanah yang tandus kering, tidak ada di situ rerumputan, tidak ada pula pepohonan yang hijau, sehingga mati semua. Ya, dimarahin lagi, lebih keras daripada sebelumnya. Kamu sudah tahu bahwasanya di sana ada daerah yang subur. Ya, banyak rerumputannya, banyak pepohonannya, tapi kenapa kamu memilih daerah yang kering? Tidak ada rerumputannya, tidak ada pepohonannya, tandus. Apa hujah kamu? Apa alasan kamu? Kenapa kamu mengembalakan ya ternak saya di tempat tersebut. Sama, dia juga berhujjah dengan hujjah tadi seperti yang sebelumnya. Hadza qadarullah wa qada'u. Ini sudah menjadi ketentuan Allah dan takdir Allah. Bagaimana lagi? Marah dia, cuma dia tahan lagi. Akhirnya tidak berapa lama datang lagi salah seorang dari pegawainya yang tugasnya adalah mengasuh, mendidik anak-anaknya. Datang kepadanya menceritakan bahwasanya saya membawa anak-anak kamu ya ke satu tempat, yaitu di satu daerah sumur yang dalam, dan saya perintahkan mereka untuk berenang. Ya, tiba-tiba mereka semua tenggelam dan mati. Tidak ada yang tersisa satupun. Ya, muaranya lebih tinggi lagi, hampir dibunuh itu pegawainya. Hampir dibunuh. Kamu ini bagaimana sih? Sudah tahu bahwa saya sumur tadi dalam dan anak saya tadi belum bisa berenang. Kok disuruh renang kamu? Hampir dihabisi itu. Apa alasan kamu berbuat seperti ini? Hadza qadarullah wa qada'u. Ini sudah takdir dari ketentuan Allah. Hampir dia habis, dicerca habis-habisan itu. Akhirnya temannya yang tadi ahlu sunnah ya berkata kepadanya, kenapa kamu tidak menerima udzur kamu, ataupun kenapa kamu tidak menerima udzur saudara kamu, pegawai kamu yang dia berhujjah dengan qada wal qadar, ya kenapa kamu tidak menerimanya, ya padahal kamu sendiri juga terjatuh kepada kesalahan yang sama ketika kamu terjatuh ke dalam dosa-dosa, ya perbuatan maksiat kepada Allah. Apa ujah kamu? Ini takdir. Ya, setelah itu orang ini sadar, insaf dia, insaf dia. Bahwasanya dia selama ini terjatuh kepada pemahaman yang salah, keliru. Tapi dia, subhanallah, senang. Ya, kata dia, sungguh. Ya, ini adalah pelajaran yang sangat berharga, ilmu yang sangat besar. Yang ini semua. Ya, dibandingkan dengan musibah yang menimpa saya, tidak ada apa-apanya. Kemudian dia mengatakan fa'asa an takruhu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita benci sesuatu, ternyata sesuatu yang kita benci lebih baik. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan pemahaman Jabariyah yang mereka hulu berlebihan di dalam menetapkan takdir sehingga menafikan adanya perbuatan manusia ataupun ikhtiar ya manusia. Ya. Assalamualaikum. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa dimengerti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.